قال أردت علي الأمم فرأيت النبي معه الروح والنبي ومعه رجل أو رجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد أعظم سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هو موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس على أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقتلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Kata Husain, bin Abdurrahman, aku berada di samping Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Aku berkata, aku. Kemudian dia berkata, adapun aku, kata Jubair, kata Abdullah bin Jubair, aku tidak sedang sholat malam. Tapi aku tadi malam tersengat, terpatuk oleh binatang berbisa. Mungkin ular, mungkin kalajengking, atau binatang berbisa lainnya yang sebangsa dengan itu. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku minta diruqyah. Ditanya lagi, apa yang mendorong untuk berbuat demikian? Dia menjawab, sebuah hadis yang diceritakan oleh Asy'abi. Ditanya, apa yang dia ceritakan kepadamu? Dia menjawab, telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husayn, bahwa dia berkata tidak boleh ruqyah kecuali dari dua penyakit, yaitu al-ain dan humma. Humma itu demam menggigil akibat gigitan binatang yang berbisa. Maka dia berkata, sungguh bagus orang yang telah sampai pada pemahaman dari apa yang dia dengar. Akan tetapi Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi selesai ditampakkan kepadamu, kepadaku umat-umat terdahulu. Maka aku melihat ada seorang Nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang. Ruhat itu jumlah orang dari 3 sampai 10. Bahasa kitanya, ada Nabi yang diikuti oleh orang sejumlah yang bisa dibilang oleh jari. Gitu kan? Jari kita kan cuma 10 ya. Berarti kurang dari 10. Ada lagi Nabi yang hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang. Dan ada lagi Nabi yang sama sekali tidak ada pengikut walaupun hanya 1 orang. Kita tanya, apakah Nabi tersebut gagal dalam misi dakwahnya? Dijawab, tidak ada yang gagal. Semua Nabi sukses. Sukses tapi kok gak ada pengikut? Ini menunjukkan secara syar'i sukses tidaknya dakwah seseorang tidak dilihat dari jumlah pengikut, tapi dilihat dari benar tidaknya dakwah yang dia lakukan. Kalau benar dia telah menyampaikan, caranya juga benar, isinya juga benar, mau ada yang mengikuti, mau tidak, itu kan urusan Allah hidayah. Urusan kita menyampaikan dengan isi yang benar, cara yang benar, itu sukses. Tidak dilihat dari hasil. Seringkali hasil baru terbukti setelah si da'i ini meninggal. Seperti yang terjadi pada kisah gulam. Pada kisah apa yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Ya. Kutila Ashabul Ukhdud. Itu gulam. Dia tadinya diperintah oleh raja untuk belajar sihir ke tukang sihir yang sudah tua. Dia perlu regenerasi gitu ya. Tapi di tengah perjalanan mau belajar sihir, singgah ke seorang rahib. Lalu belajar agama dari rahib itu. Sampai ringkasnya cerita, dia lebih percaya kepada ajaran rahib. Lalu dia bisa menyembuhkan atas izin Allah dengan berdoa setiap orang yang berobat kepadanya. Yang pada akhirnya apa? Dia mau dibunuh sama raja. Rahibnya sudah dibunuh, digergaji dari ubun-ubun sampai bawah terbelah. Penasihat raja yang tadinya buta dari lahir, berobat kepada si gulam, kata si gulam, saya gak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Kalau kamu mau menyembah Allah, saya doakan agar sembuh. Mau dia menyembah Allah, sembuh. Dihukum oleh raja, digergaji juga dibagi dua. Ingat, dibunuhnya bukan disabet dengan pedang. Gergaji gimana cara kerjanya coba? Rek, rek, rek. Kebayang sakitnya, gak langsung mati. Iya. Masih pening, mending dengan pedang. Siap. Mati. Dengan orang yang ahli gitu ya. Kalau gak ahli gak akan mati-mati juga. Nah, gulam gak bisa dibunuh. Disuruh bawa ke puncak gunung, nanti lemparkan ke bawah biar mati. Kalau gak mau keluar dari agamanya. Begitu sampai di puncak gunung, gulam ini malah berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Berguncanglah itu gunung. Orang-orang yang suruhan raja yang mau melempar itu malah berjatuhan dan mati. Gulamnya selamat. Datang lagi ke raja, bukan kabur. Mendakwahi lagi. Disuruh lagi, dibawa-bawa lagi si gulam ke tengah lautan. Paksa dia keluar dari agama. Kalau gak mau keluar, ceburin ke tengah lautan. Biar kelep mati. Dibawa. Sampai di tengah lautan, dia berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang kau kehendaki. Lalu berguncang lagi itu, berjatuhanlah para pesuruh raja itu dan mati tenggelam si gulamnya, kemudian balik lagi. Di bagaimanapun gak bisa dibunuh. Apa kata gulam kepada raja? Kalau kamu membunuh aku gampang. Salib aku di batang pohon kurma. Ambil satu anak panahku dari kinanahku. Kinanah itu tempat anak panah yang suka di punggung gitu ya, apa istilah bahasa Indonesia, saya nggak tahu tuh. Kalau bahasa Arabnya kinana. Ambil satu, lalu bidik, sebelum melepaskan anak panah, katakan dulu Bismillahirrabbilgulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya gulam. Lakukan itu di hadapan semua manusia. Dilakukan. Semua orang diundang, disalib, diikat di atas batang pohon kurma, diambil anak panah dari wadah anak panah gula, dibentangkan, sebelum dilepaskan, dia berdoa, Bismillahirrabbilgulam. Lalu anak panah mengenai pelipisnya, tembus, dan mati. Mati gulam. Apa yang terjadi? Seluruh manusia yang menyaksikan langsung serentak berteriak, amanna bi rabbil gulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya gulam. Semuanya beriman. Dengan keimanan yang luar biasa, bukan asal-asalan. Melihat itu raja terkejut. Disuruhnya para penggawanya menggali parit, bahasa Arabnya ukhdud. Kemudian dimasukkan kayu-kayu bakar dan minyak, lalu dinyalakan. Lalu dia pidato, siapa yang tidak mau keluar dari agama gulam, silakan terjun ke parit itu. Yang berisi api yang menyala-nyala. Nah, disangkanya mau takut. Semuanya pada terjun. Menunjukkan imannya apa? Hebat. Kalau imannya asal-asal enggak berani kan? Semuanya pada terjun. Sampai ada seorang ibu yang memangku bayi yang masih merah. Dia ragu, kasihan. Tapi si anak ini berkata, isbir ya umma, fa'inaki alal haq. Sabar engkau wahai ibuku, engkau berada di atas kebenaran. Nah, ucapan anak kecil yang masih merah tersebut, yang mestinya belum bisa ngomong, tapi kok bisa ngomong, memberi dorongan yang kuat. Menstimulan dia untuk terjun, lalu terjun. Orang-orang iman setelah gulamnya mati. Selama gulamnya hidup, enggak beriman. Didakwahi, digini, digitu, enggak. Setelah matinya baru semuanya beriman. Dengan kualitas iman yang hebat. Ini kesuksesan dalam dakwah. Tidak ada nabi yang gagal walaupun dia tidak memiliki pengikut. Kalau kesuksesan dakwah dilihat dari banyaknya pengikut. Dakwah ahli maksiat lebih sukses dong. Mereka itu untuk mengadakan konser dangdut sambil mabok itu di lapang bola pun penuh. Bayar lagi. Berdesak-desakan lagi. Tapi kalau ngaji di masjid sekecil ini enggak penuh. Maka bukan itu ukuran kesuksesan. Selama yang disampaikan benar, caranya benar, dia sukses. Mau didengar ataupun tidak, mau diikuti ataupun tidak. Makanya ada nabi yang gak punya pengikut walaupun hanya satu orang. Jadi kata Nabi SAW, ada nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang, ada juga yang hanya satu dan dua orang, ada juga yang tidak mengikuti pengikut, tidak memiliki pengikut walaupun hanya satu orang. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu kelompok besar. Aku menyangka itu adalah umatku. Ternyata ada yang berkata kepadaku bahwa itu Musa dan kaumnya. Setelah itu tiba-tiba aku melihat ada umat yang jauh lebih besar lagi. Lalu dikatakan itulah umatmu. Lebih banyak dan terbanyak dibanding umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sudah sampai di sana Nabi selesai berkata, lalu beliau berdiri lalu masuk ke dalam rumahnya. Para sahabat lalu mendiskusikan, membicarakan siapa nih 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab tersebut. Sebagian ada yang menyatakan, oh mereka adalah orang yang bersahabat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ada yang menyatakan, oh mereka adalah orang yang lahir di atas Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sedangkan para sahabat kan lahir sebagai orang musyrik. Sampai tuanya, sampai dewasanya musyrik. Baru setelah Islam datang, mereka masuk Islam. Ada yang sempat memerangi Nabi SAW dulu. Ada yang sempat menghina dulu Nabi, tapi kemudian masuk Islam. Jadi mereka tidak dari lahir Islam. Makanya mereka menyatakan ini mungkin yang masuk surga tanpa hisab itu adalah yang lahir di atas Islam dan tidak pernah berbuat syirik walaupun sedikit. Lalu muncul pendapat-pendapat lain. Tiba-tiba keluarlah Nabi SAW kembali menemui mereka. Lalu mereka menyampaikan hasil diskusi mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab? Beliau menyatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka juga orang-orang yang tidak minta dikei. Diruqyah itu dijampi-jampi. Walaupun dengan jampe-jampe syar'i dari Quran dan Sunnah yang disyariatkan, tidak. Menunjukkan tawakalnya yang kuat kepada Allah dan tawakal tersebut cermin dari tauhidnya yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka juga tidak minta dikei. Mereka juga tidak tatayur. Tatayur itu meramal. Tidak meramal. Berasal dari kata toir. Artinya burung. Sebab dulu burung itu dijadikan apa? Alat meramal. Kalau orang mau berangkat untuk sebuah keperluan yang jauh, tiba-tiba kelihatan di atas rumahnya mencrok ada burung, oh ini pertanda buruk. Ini pertanda kalau bisnis akan rugi, bisnisnya kalau umpamanya akan melakukan sesuatu pasti akan gagal sesuatu itu. Makanya enggak jadi. Menimpakan kesialan dengan meramal melalui burung sebagai alat ramalan. Itu tatayur namanya. Dan kemudian tatayur walaupun berasal dari burung juga ditujukan kepada setiap ramalan walaupun tanpa alat ramal burung. Di Indonesia ramalan dengan burung banyak ya. Kalau umpamanya ada burung, saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Di Bandung itu ada burung namanya sweet uncuing. Di Jawa apa ya? Yang kalau bunyinya tuh sweet sweet sweet sweet sweet sweet. Oh, kalau ada burung itu berarti tanda akan ada yang mati. Mati. Itu burung penja. Lalu orang yang mendengar itu ditakut jangan-jangan saya yang akan mati, gitu ya. Kalau ada burung namanya bebencek, cek cek, oh itu tandanya akan ada maling. Tamu itu kalau ada kupu-kupu si rama-rama. Si rama-rama itu kupu-kupu yang besar. Yang paling besar lah kayaknya kupu-kupu itu ya. Konon mungkin berasal dari ulat besar juga itu. Oh, kalau ada kupu-kupu tandanya akan ada apa? Tamu. Itu sama tatayur. Lalu melebar kalau umpamanya si tangan, telapak tangan krenyit-krenyit. Mendapat uang nih gitu katanya. Ya. Kalau kuping berdengung. Ada yang ngomongin. Gak ada hubungan kan ya. Oleh karena itulah maka tatayur ini bagian dari ketidaktawakalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak tatayur. Dan yang keempat, yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah saja bertawakal. Itulah empat kriteria orang yang akan masuk surganya tanpa hisab. Yaitu pertama tidak minta diruqyah. Kedua tidak minta dikei, yaitu cara pengobatan dengan besi panas. Ketiga juga tidak bertatayur atau minta diramal, juga meramal. Dan yang keempat hanya kepada Allah mereka bertawakal. Empat kriteria yang mencerminkan kuatnya tauhid dia, yang menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab, bukan sekedar masuk surga biasa tanpa dihisab, lolos begitu saja. Tadi melalui jalur fi dengan fi yang 10. Berdirilah seorang sahabat namanya Ukashah. Dia berkata, ya Rasulullah, un'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku, Allah menjadikan aku salah seorang di antara mereka. Lalu kata Nabi, anta minhum. Ya, kamu termasuk mereka. Dalam riwayat lain, lalu Rasul SAW mendoakan dia. Jadi, Ukasyah dijamin masuk surga tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, lalu berdiri lagi seorang laki-laki lain bertanya, berkata, ud'ullaha yaj'alani minhum. Doakan agar aku juga termasuk mereka. Apa kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Oh, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Padahal kan jatahnya masih banyak kan? Yang sudah dapat baru satu kan? Ini ada 70 ribu, berarti tersisa 69.999. Tapi, oh kamu udah keduluan sama Ukasyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama memberikan syarah yang sangat-sangat-sangat panjang. Karena poin yang terkandung di dalam hadis ini pun sangat panjang. Di antara faedah penting yang berkaitan dengan aspek tauhidnya atau aspek-aspek lain yang juga penting adalah yang pertama, faedah yang pertama. Bahwa para sahabat dahulu selalu mendasarkan amal dan tindakan mereka pada dalil. Dan ini diambil dari perkataan ketika ada yang disengat atau digigit binatang yang berbisa, lalu dia minta diruqyah, lalu ditanya, fama hamluka ala dalil. Apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Apa dalilnya gitu? Lalu disebutkan dalil dari Imam Asy-Sya'bi tentang masalah itu. Dan ini menunjukkan para sahabat tidak pernah beramal tanpa dalil. Semua amalnya itu dilandaskan pada ilmu karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan demikian. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Kata Allah, i'lam, fa'lam, ketahuilah olehmu. Ketahuilah perintah untuk berilmu. Ilmuilah olehmu bahwa la ilaha illallah, lalu wastaghfir li dhanbi. Minta ampunlah atas dosa-dosamu. Minta ampun atas dosa-dosamu adalah amal. Allah merintahkan dengan dua perintah, berilmu dan beramal. Dan hadis ayat ini, surah Muhammad ayat 19 ini, oleh Imam Al-Bukhari dijadikan dalil untuk menentukan satu judul bab di dalam kitab Sahih Bukhari dengan judul Al-Ilmu Qablal Qawli Wal Amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Ucapan apapun, amalan apapun, wajib didasarkan pada ilmu. Termasuk orang tadi minta diruqyah, ditanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Apa dalilnya? Lalu dia menjawab, ada sebuah hadis dari Imam Asy-Sya'bi. Bahwa Rasul SAW menyatakan, la ruqyata illa min aynul humma. Tidak boleh diruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit humma. Yaitu demam yang diakibatkan dari apapun, termasuk dari sengatan binatang-binatang yang berbisa. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ditampakkan gambaran umat-umat terdahulu. Diperlihatkan tuh ada yang nabi yang diikuti oleh beberapa orang, ada yang satu atau dua orang, ada yang juga yang tidak punya pengikut sama sekali. Dan Nabi Musa memiliki banyak pengikut, tapi umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak-banyak umat. Oleh karena itu diperlihatkannya gambaran umat-umat terdahulu adalah salah satu di antara mukjizat beliau. Beliau diberitahu oleh Allah tentang umat terdahulu, sebagaimana beliau juga suka diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nabi SAW kan sering mengemukakan apa yang akan terjadi nanti. Termasuk beberapa saat menjelang kiamat. Termasuk tanda-tanda besar dari hari kiamat besar. Tanda besar dari kiamat besar kan ada 10 ya. Yaitu keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Turunnya Nabiullah Isa alaih salatu wassalam. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Munculnya dabah binatang berbisa, binatang raksasa dari dalam tanah yang tingginya 30 hasta lalu bisa berbicara. Itu ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Kalau masalah dabah ini. Ya'juj Ma'juj juga dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Nabiullah Isa juga dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Adapun Dajjal tidak ada dalam Quran, tapi dalam banyak hadis sahih. Bahkan sebagian ulama menyatakan hadis tentang Dajjal mencapai hadis mutawatir maknawi. Artinya maknanya sama tapi lafaz yang berbeda-beda. Lebih dari 40 hadis tentang Dajjal dengan lafaz yang berbeda tapi isinya sama menjelaskan tentang Dajjal. Nah itu kan belum terjadi. Tapi Nabi SAW sudah memberitahukan. Atas wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ini salah satu di antara apa? Di antara nubuah beliau. Bukti kenabian beliau. Mu'jizat beliau. Inilah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah salah satu di antara kebiasaan sahabatlah mendiskusikan masalah agama. Ketika Nabi bangun kemudian masuk ke dalam rumah, para sahabat kan mendiskusikan siapa tuh 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Gitu kan? Didiskusikan oleh mereka. Dan ternyata tidak ada satu pendapat pun yang mengena, yang benar. Ada yang mengatakan orang itu pasti orang yang sahabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah. Kalau begitu kita enggak kebagian ya. Ada lagi yang berpendapat, oh mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Salah juga kalau gitu para sahabat enggak kebagian ya. Karena para sahabat lahir sebagai musyrik. Baru setelah Islam datang mereka masuk Islam dan bertauhid. Dan banyak lagi pendapat lain yang menunjukkan bahwa bila para sahabat memahami Islam dengan ra'yu, mereka akan terjerumus ke dalam kesalahan. Terbukti yang materi tadi pagi sebelum zuhur. Di sana kita jelaskan tentang salah faham para sahabat tentang ayat yang turun, ayat ke-82 dari surah Al-An'am. Orang-orang yang beriman dan mencampur adukan antara iman dengan zalim. Mereka mengira zalim di sana zalim biasa gitu. Makanya berat dan protes kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyalahkan, laisal amru kama tadunnu. Oh, ayat itu tidak seperti yang kalian duga. Menunjukkan salah faham mereka. Lihat, kurang apa sih para sahabat keilmuannya? Quran dalam bahasa Arab dan mereka ahlinya bahasa Arab. Sehari-harinya juga bahasa Arab. Kedua, hati mereka adalah hati terbersih dibanding manusia lainnya. Ketiga, mereka dibimbing langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan seabrek kelebihan para sahabat, ketika mereka mencoba memahami Quran dengan pendapatnya sendiri, mereka salah. Dan contoh yang seperti itu bukan satu dua kali, banyak. Kalau para sahabat memahami Quran atau hadis dengan ra'yu banyak terjerumus dalam kesalahan, apalagi kita ya. Cuma kesalahan para sahabat tidak berlanjut. Tidak permanen karena langsung dikoreksi oleh Nabi SAW, lalu terkoreksi. Kalau kita sekarang mencoba mengotak-otak ayat atau hadis dengan ra'yu lalu salah, siapa yang mengoreksi? Begitu dikoreksi malah membantah. Malah ngajak ribut. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa wajib memahami Quran Sunnah berdasarkan ilmu yang bersumber dari Nabi SAW dan para sahabatnya, yang dijelaskan oleh para ulama setelahnya. Inilah faedah yang keberapa? Ketiga ya. Bahwa para sahabat terbiasa berdiskusi tentang agama, walaupun pendapat mereka itu seringkali terjerumus ke dalam kesalahan, cuma kesalahan mereka langsung terkoreksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah yang keempat. Dari hadis ini kita mengetahui faedah yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah tentang keutamaan tauhid. Yang salah satu di antara keutamaannya menjadi penyebab mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan ini diambil dari ciri-ciri yang empat yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Keempat ciri tadi adalah aplikasi dari tauhid. Keempatnya merupakan wujud nyata dari tauhid karena kekuatan tauhidnya, tawakalnya juga kuat. Makanya mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta dikei. Mereka juga tidak meramal dan minta diramal, dan mereka hanya tawakal kepada Allah SWT. Timbul pertanyaan, apakah minta diruqyah itu terlarang dan hukumnya haram sehingga dihukumi berdosa? Dijawab, tidak terlarang, tidak dosa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang ruqyah, boleh enggak kita meruqyah orang lain atau diruqyah oleh orang lain, beliau menyatakan, man istata'a minkum ayyan fa akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, silakan lakukan. Dan meruqyah adalah memberi manfaat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis Muslim yang lain juga Imam Abu Daud, la ba'sa birruqa idza lam yakun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak terkandung syirik. Kecuali kalau ruqyahnya itu mengandung unsur syirik dengan cara meminta bantuan kepada bangsa jin, setan-setan dari bangsa jin, atau meminta kesembuhan dari selain Allah Azza wa Jalla. Atau kalau di Sunda namanya jangjawokan, mujarobat, paririmbon yang seperti itu ya. Yang berasal dari bahasa yang tidak difahami. Bahasa Arab bukan, bahasa Sunda bukan, bahasa apapun bukan. Selain itu, Rasul alaihi salatu wassalam pun pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika beliau terkena sihir. Datang malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril meruqyah Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menolak. Bahkan Nabi juga diruqyah oleh istrinya. Kasus terkena sihirnya Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mendhaifkannya. Dari sisi apa? Kalau umpamanya didhaifkan dari sisi isinya, mustahil sih Nabi masa kena sihir kan dijaga oleh para malaikat, gitu ya logika ya. maka kembali kepada materi awal. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Karena apa? Ada enggak penjelasan logis bahwa Nabi terkena sihir tanpa merusak kemaksuman beliau? Ya banyak, sangat logis. Nabi itu manusia biasa. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilaihi. Katakan aku manusia biasa seperti kalian, cuma diwahyukan kepadaku. Sebagai manusia biasa, beliau lapar kalau tidak makan, haus kalau tidak minum, ngantuk kalau lama enggak tidur. Dan kalau beliau disakiti orang, ya sakit. Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka? Pernah waktu perang Uhud, sampai gigi-giginya pun tanggal. Karena apa? Karena beliau manusia biasa. Kalau disakiti orang, sakit. Kalau digigit ular, ya kegigit. Termasuk kalau yang menyakiti itu bangsa jin melalui kerjasama dengan tukang sihir. Sangat manusia. Gak boleh kita katakan masa Nabi kan maksum. Masa yang maksum terluka. Gak ada hubungan antara terluka dengan maksum. Maksum itu gak berkaitan dengan aspek itu. Masa si Nabi kalau gak makan lapar? Kan dia Nabi. Kan maksum, masa ayat ada yang maksum lapar? Gak ada hubungan antara maksum dengan lapar. Bahkan termasuk lupa. Nabi tidak maksum dari lupa. Ketika beliau lupa dalam ibadah sekalipun terjadi. Lupa terhadap ayat. Lupa terhadap jumlah rakaat. Lupa terhadap sholat duhur atau asar yang harusnya 4, malah beliau hanya 2 gitu kan. Lalu Nabi SAW, innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian juga lupa. Maka kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian. Lupanya Nabi dalam ibadah menjadi penyempurna dari syariat Islam ini. Karena beliau lupa, ada turun syariat apa? Sujud sahwi. Coba bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa. Berarti tidak akan ada syariat sujud sahwi kan? Nabinya enggak pernah lupa, umatnya tukang lupa. Ya. Kalau umpah kita, kalau Nabi dulu tidak pernah lupa, tidak ada syariat sujud sahwi, kita lupa. Loh, tadi ketinggalan tahiyat awal. Pasti bingung kita. Alhamdulillah Allah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal salat. Begitu kita lupa, tidak melakukan tahiyat awal, jangan bingung, Nabi juga dulu pernah ada syariat sujud sahwi. Lupa terhadap jumlah rakaat apa 3 apa 4, jangan bingung. Nabi sudah memberikan tuntunan, ambil yang pasti yaitu yang yaitu 3, lalu nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Jadi lupanya Nabi, laparnya Nabi, hausnya Nabi, ngantuknya Nabi, lelahnya Nabi, terlukanya Nabi, itu hal yang sangat manusiawi yang tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau, kenabian beliau. Termasuk ketika yang melukai, menyakiti itu bangsa jin. Tuh, bukankah Nabi SAW dijaga oleh para malaikat? Betul, coba tanya. Kenapa kalau memang beliau dijaga oleh para malaikat, kenapa terluka pada waktu perang Uhud? Kalau memang betul beliau itu dijaga oleh para malaikat dengan penjagaan yang apa namanya menghilangkan aspek kemanusiawian beliau, kenapa beliau lapar ketika enggak makan? Penjagaan Nabi itu tidak sampai kepada taraf itu. Penjagaan para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, dalam kasus-kasus tertentu ketika Nabi mau dibunuh, para malaikat atas perintah dari Allah menyelamatkan. Ketika Nabi SAW ditodong oleh pedang gitu kan, oleh seseorang. Lalu orang itu bertanya, mayyamna'uniming, siapa yang bisa menghalangi aku dari engkau, dari membunuh? Nabi langsung menjawab, Allah. Tiba-tiba jatuh. Pedang yang sedang di todongkan ke lehernya itu. Ya, itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketika Nabi terkena sihir, lalu turun syariat, bagaimana cara menyembuhkan dari sihir? Ruqyah. Malaikat Jibril datang meruqyah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sempurnalah Islam ini mencakup pengobatan terhadap sihir. Ketika umatnya ada yang terkena sihir, oh dulu juga Nabi pernah kena. Ada nih caranya. Lengkap sudah. Berdasarkan hal itulah, maka meruqyah dan diruqyah boleh. Minta diruqyah tidak dosa. Cuma orang yang minta diruqyah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Hanya itu kerugiannya. Adapun kalau kita tidak minta diruqyah, lalu orang kemudian meruqyah kita, maka itu tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW diruqyah oleh istri-istrinya, diruqyah oleh malaikat Jibril, maka itu tidaklah terkena dengan hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini khusus untuk orang yang minta diruqyah. Aduh, saya sakit, tolong ruqyah dong. Mudah-mudahan kalau ruqyah kamu mujarab. Nah, ini tidak dosa dan tidak terlarang, tapi orang itu kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dari Allah SWT. Jadi kesimpulannya, minta diruqyah tidaklah dosa, tidak terlarang. Tapi orang itu kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Mungkin gak masuk surga? Mungkin. Walaupun mungkin dihisab dengan hisab yang mudah terlebih dahulu. Boleh gak diruqyah oleh orang lain? Boleh, dan tidak kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Demikian juga kita meruqyah orang lain yang memang membutuhkannya. Inilah faedah yang kesekian, yaitu keutamaan dari at-tauhid. Faedah berikutnya. Dibolehkannya bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Ini diambil dari kisah dalam hadis yang sedang kita bahas ini, tentang berdirinya seorang sahabat namanya Ukasyah. Lalu dia bertawassul kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka, golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ini tawassul. Tawassul artinya menjadikan orang soleh tersebut sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan meminta doa. Nah, ini dibolehkan. Dibolehkannya disebabkan karena Nabi memenuhi permintaan itu. Didoakan dan tidak mengingkarinya sedikit pun. Dari sini kita ketahui dibolehkannya meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh. Apakah ini hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Ada enggak Nabi memerintahkan orang untuk minta didoakan kepada orang lain? Ada. Bahkan orang itu tidak sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejamannya dengan sahabat, dia tabi'in dari Yaman. Tahu enggak siapa namanya? Uwais bin Uwais Al-Qarn. Orangnya belum ada. Tapi Nabi SAW sudah diberitahu. Sampai bilang kepada Umar, nanti, hey Umar, kalau kamu bertemu dengan orang namanya Uwais bin Qarn, minta doa kepada dia. Minta agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan ternyata Umar mengalami itu. Jadi kan datang ke Yaman, ada gak yang namanya Uwais? Ada. Dan dia dikenal dengan kesolehan, ketawaduannya, birrul walidainnya. Dia punya ibu dan dia hanya fokus merawat ibunya yang sudah tua. Dan tidak ingin menjadi orang beken, orang terkenal. Dan ketika menyebar berita tentang Uwais ini dari mulut Umar, oh dulu Rasulullah SAW pernah berkata kepada aku, kalau kamu bertemu dengan orang namanya Uwais bin Al-Qarn, minta doa. Sekarang minta doakan untuk saya agar Allah mengampuni saya. Umar bin Khattab seperti itu. Para tidak diragukan lagi bahwa Umar lebih utama daripada Uwais. Karena beliau sahabat, sedangkan Uwais adalah tabi'in. Nah, ini menunjukkan dibolehkan bertawassul atau minta doa kepada orang yang soleh, yang doanya diyakini atau diduga kuat akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh. Dan ini salah satu di antara tawassul yang dibolehkan, di samping dua tawassul jenis lainnya. Dua lagi yang dibolehkan adalah tawassul kepada iman kita atau amal soleh kita, dan tawassul kepada al-asma'ul husna. Kalau itu ayat. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. Silakan kamu berdoa dengan menyebut asma'ul husna itu. Dengan menyatakan, ya Wahab, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Dzal Jalalil Ikram, urzukni. Wahai pemberi rizki, wahai sang pemberi, wahai pemurah, ya pengasih, penyayang, wahai yang mulia, yang gagah, perkasa, maka beri saya rizki. Dibolehkan. Bahkan diperintah. Itu tawassul kepada asmaul husna. Dan tawassul kepada iman atau amal soleh dijelaskan dalam ayat. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, sungguhnya kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru, yaitu berimanlah kamu kepada Allah, maka kami pun beriman. Maka dengan keimanan tersebut, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadi, tawassul kepada keimanannya sendiri. Antum, ikhwan dan akhwat, juga pendengar roja, pasti pernah mendengar hadis tentang tiga orang yang masuk gua, lalu guanya tertutup oleh batu besar. Didorong oleh bertiga, kata orang Sunda mah, teuget-uget acan. Artinya, tidak bergeming sedikit pun. Kalau usaha lahirnya sudah mentok, usaha batinnya. Berdoa. Dan tiga-tiganya berdoa dengan apa? Bertawassul terhadap amal solehnya masing-masing. Tapi amal soleh masing-masing sendirian gak cukup menyelamatkan mereka. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua, selalu saya nomor satukan, saya tidak pernah memberi makanan, uang atau apapun mendahulukan yang lain. Enggak. Orang tua selalu, daripada anak dan istri. Suatu saat pulang kemalaman, saya biasa memerah susu kambing untuk orang tua saya. Saya perah, begitu saya masuk rumah, orang tua saya sudah tidur. Saya tidak berani membangunkan, tapi saya pun gak mau memberikan susu ini kepada selain orang tua saya. Semalaman saya pegang dan anak saya di kaki saya merengek-rengek minta susu itu, tidak saya berikan. Pas subuh mereka bangun lalu diberikan susu itu dan diminum. Ya Allah, bila itu amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Dikabul enggak? Dikabul, seret itu batu bergeser, tapi belum cukup bagi ketiga-tiganya untuk keluar. Karena sedikit. Lalu dua orang lagi bertawassul kepada amal soleh masing-masing, bergeser sedikit, dua dikit sampai tiga dikit, nah baru bisa keluar. Dari hadis atau riwayat tadi juga kita mengetahui manfaat dari bersahabat dengan orang-orang soleh. Tiga orang tadi mengambil manfaat dari kesolehan dua kawannya kan. Karena pas dia bertawasul dengan amal soleh dia sendiri hanya bergeser sedikit dan gak bisa keluar. Baru bisa keluar setelah bantuan dari doa dua orang kawannya terhadap amal solehnya masing-masing. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan dibolehkannya bertawasul kepada amal soleh kita. Nah, hadis yang sedang kita bahas menunjukkan dibolehkannya bertawasul kepada orang soleh. Minta doa mereka. Itulah tiga wasilah yang dibolehkan untuk bertawasul. Adapun bertawasul kepada selain tiga itu tidak boleh. Bertawasul kepada orang yang soleh yang sudah mati, sekalipun Nabi, enggak boleh. Ada enggak sahabat datang kepada kuburan Nabi, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah nih, hujan lama enggak turun, suruh turunkan hujan. Apa pernah ada? Enggak. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, terjadi paceklik yang panjang. Lalu Umar bertawasul. Kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawasul kepada Rasulmu. Sekarang Rasulmu sudah tidak ada, kami bertawasul kepada paman Rasulmu. Turunkan hujan, ya Allah. Turun hujan. Dikabul oleh Allah SWT. Ini menunjukkan tidak bolehnya bertawasul kepada orang yang sudah mati sekalipun dia Nabi. Makanya Umar tidak bertawasul kepada Nabi yang sudah meninggal. Bertawasulnya kepada paman Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup. Walhasil bertawasul kepada orang yang soleh dibolehkan dan tidak merusak tauhid, apalagi bertolak belakang dengan tauhid sama sekali. Inilah faedah yang kesekian. Faedah yang berikutnya, timbul pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan orang yang kedua? Hanya yang pertama itu Ukasyah, padahal jatahnya dari 70.000 tersisa 69.999. Tapi yang kedua ini tidak didoakan. Maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, orang ini munafik. Makanya tidak disebut namanya oleh si perawi. Tapi kalau Ukasyah kan disebut. Karena kisah Ukasyah adalah kisah kebaikan. Menyebut-nyebut kebaikan orang boleh. Yang kedua tidak disebut namanya, cuma disebut waqama rajulun akhar, berdirilah laki-laki lain tanpa disebut nama. Karena apa? Karena dalam konteks keburukan. Kalau konteksnya keburukan, orangnya tidak boleh disebutkan namanya. Nabi SAW juga pernah menyatakan, la takunu kafulan kana yusalli al-lail thumma yad'uha. Jangan kalian seperti si fulan. Dia tadinya rajin sholat malam, kemudian dia meninggalkan. Disebutnya si fulan, tidak disebut namanya. Jadi dalam konteks keburukan, namanya tidak disebut, walaupun kasusnya boleh disebut. Nah, orang ini mungkin pertama orang munafik. Kedua, mungkin bukan orang munafik, tapi sahabat yang juga berhak. Yang juga mungkin layak didoakan dan akan masuk golongan yang 70.000 ini, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di stop. Untuk apa? Untuk mencegah orang-orang yang berikutnya semua minta didoakan, sehingga orang munafik dan orang-orang yang tidak layak pun nanti minta didoakan. Dan ini bisa menjadi masalah bagi Nabi SAW. Didoakan, dia gak layak. Tidak didoakan, pasti sakit hati dan malu, kan gitu ya. Oleh karena itulah, maka sengaja di staf, walaupun orang yang kedua ini sebenarnya berhak juga. Tapi kalau orang kedua dipenuhi, nanti datang orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu datanglah orang yang sebenarnya tidak berhak dan tidak layak, lalu minta didoakan, lalu akan menjadi masalah. Faedah berikutnya, betapa cerdasnya Nabi SAW memilih sikap dan kata-kata yang tidak memojokkan orang. Coba ketika ada orang yang kedua menyatakan, ya Rasulullah doakan aku agar aku pun masuk ke dalam golongan mereka. Nabi tidak mengatakan, enggak, kamu enggak masuk. Kalau begitu telak banget ya. Orang itu sakit hati. Tak mustahil murtad. Tapi Nabi memilih kata-kata yang menyebabkan tanpa harus memenuhi permintaan orang itu, tapi tidak menyinggung perasaan orang itu. Dengan mengatakan, oh kamu sudah keduluan tuh sama Ukasha. Menolak dengan cara yang cerdas tanpa memojokkan orang itu. Dan begitulah mestinya setiap dai memilih kata dan cara yang tepat. Yang tidak memanipulasi keterangan syariat, tapi tidak menghantam dan memojokkan orang yang bersalah dalam kasus itu. Hanya membuat mereka mengerti dan menerima tanpa tersakiti hati dan perasaan. Dan ini memang dibutuhkan kecerdasan dan kebijakan. Timbul pertanyaan, apakah dikabulkan tidak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ukasyah? Jawabnya, iya dikabulkan. Terbukti benar. Karena ternyata di kemudian hari Ukasyah faqutila syahidan. Dia terbunuh sebagai orang yang mati syahid. Karena apa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang mati syahid masuk ke surganya tanpa hisab. Diamankan dari azab kubur, diamankan dari guncangan dahsyatnya guncangan hari kiamat. Dan dia bisa memberi syafaat kepada berapa orang kerabat? 70 orang kerabat. Antum kalau mati syahid tinggal bikin list aja. Kerabat 70 orang yang akan kita bawa ke surga siapa? Tentu saja orang tua ya. Kemudian mertua. Jangan lupa itu mertua itu manusia yang terbaik kedua setelah orang tua. Ngasih anaknya coba ke kita. Ketiga anak istri kita. Keempat anak-anak kita. Adik kakak kita. Paman-paman bibi kita. Coba 70 orang. Bisa bingung kita untuk menentukan siapa di kalangan kerabat kita yang mau bawa. Kita bawa ke surga. Karena syahidnya kita. Dan seterusnya, dan memang Ukasyah mati sebagai syahid. Berdasarkan hal itulah maka doa Nabi alaihi salatu wasalam yang mendoakan Ukasyah untuk masuk surga tanpa hisab tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara dibuktikan bahwa Ukasyah saat itu di akhir hayatnya mati sebagai seorang yang mati syahid. Apakah hanya 70 orang itu saja yang akan masuk surga tanpa hisab? Ternyata tidak. Dan ini sebagai apa? Berita gembira bagi kita, sebagai busra sarah bagi kita sekalian. Diceritakan di dalam riwayat tadi bahwa Rasul alaihi salatu wasalam meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla agar yang masuk surga tanpa hisab itu tidak terbatas hanya 70 ribu orang semata-mata. Fasa'altu Rabbi, aku meminta kepada Allah. Minta apa? Minta tambahan. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi tambahan 70 ribu dari setiap satu orang dari 70 ribu tadi. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Berapa tuh? 49 miliar ya? 70 ribu berapa nolnya? 4. Kali 70 ribu. 7 kali 7, 49. 4 tambah 4, 8. 49 dengan 8 nol. Oh, berarti 4 miliar 900 juta ya? Orang. 4 miliar 900 juta orang. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam salah satu di antara mereka. Kan lumayan. Bukan lumayan. Itu anugerah yang sangat besar. Bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi syaratnya tadi itu, tauhidnya diperkuat. Diperkuatnya tauhid menyebabkan kita terhindar dari empat hal tadi. Tidak minta diruqyah, diqai, kemudian tidak minta diramal, dan kita hanya bertawakal kepada Allah SWT. Dan inilah di antara keutamaan tauhid. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, baik yang ada di sini ataupun para pendengar radio Roja. Kita break dulu dengan tanya jawab terhadap masalah yang tadi untuk mencairkan suasana biar tidak mengantuk, biar tidak boring gitu ya, bosan gitu. Nanti setelah tanya jawab beberapa kali pertanyaan, setelah suasana fresh lagi, setelah ngantuknya berkurang atau hilang, kita akan lanjutkan kembali. Silakan, kalau Iwan boleh ngacung. Ahwat. Tadi juga dari Ahwat bukan yang pertama. Iya, dari Ahwat. Apakah acara ru'yah massal di suatu tempat oleh seorang yang dianggap secara lahir adalah soleh boleh dilakukan? Bukan ru'yah, ru'yah dengan qaf. Kalau ru'yah melihat, seperti ru'yatul hilal kemarin Ramadan dan Syawal ya. Ru'yah maknanya melihat. Melihat hilal. Hilal artinya bulan sabit sebagai tanda awalnya bulan, datangnya awal bulan baru. Itu ru'yah. Kalau menjampi-jampi dengan Quran Sunnah disebut ru'yah dengan qaf. Mungkin maksudnya ini ru'yah. Apakah ru'yah masal di suatu tempat oleh orang yang dianggap secara lahir adalah soleh boleh dilakukan? Tergantung maksudnya ruqyah apa. Apa penyakit atau kesurupan gitu kan. Kalau ruqyah penyakit, ada cara. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit dari orang yang kita tengok. Kalau masal gimana? Kan tangannya cuma dua, lagi pula yang diberlakukan hanya satu, yang kanan saja. Sedangkan tangan kanannya hanya satu. Oleh karena itu, cara meruqyah tidak bisa masal. Harus langsung karena meletakkan tangan di atas bagian tubuh yang sakit. Wallahu a'lam. Dua, bagaimana cara untuk menghilangkan susuk yang dulu pernah ditanam di wajah untuk kecantikan dan pesona. Kayaknya ini curhat ya. Saya punya teman yang ingin melepas susuk tersebut. Oh, curhat tentang temannya. Tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mohon diberikan nasihat. Baik. Barakallahu fiik. Susuk hukumnya sama dengan tamimah. sejenis jimat. Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher atau dibelitkan di gelang, baik tangan ataupun kaki. Yang diyakini benda yang dikalungkan tadi berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit atau menolak penyakit atau menolak mara bahaya. Itu namanya tamimah. Dan itu terlarang, termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk susuk. Bagaimana kalau kita sudah tobat, kalau tamimah tinggal dibuka, dibuang gitu ya. Tapi bagaimana susuk yang ditanam di wajah? Pertanyaan yang bagus. Cara membuang dan tobatnya adalah, pertama tobat dengan memenuhi seluruh syarat tobat. Pertama, dia harus menyesal. Kedua, dia berhenti dari memasang susuknya. Ketiga, tidak mengulang lagi perbuatan itu di masa yang akan datang. Keempat, jangan lupa ikhlas. Lillah, karena Allah, bukan karena. Sekarang kan sudah dapat tuh pasangan, gak perlu susuk lagi lah. Tapi nanti kalau pisah dengan pasangan ini, pasang lagi. Nah itu berarti gak tobat itu. Setelah itu coba pelajari tauhid. Banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir, dan dengarkan kajian tauhid. Maka insya Allah, setan dari kalangan jin yang menyertai susuk yang ditanam tidak akan mungkin betah berada dalam tubuh kita. Dia akan pergi dengan sendirinya. Setelah kepergiannya, si susuknya insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Sebab ada pengalaman kawan saya, sekarang saya yakin atau menduga kuat, dengar dan pasti dia menduga, pasti kisah saya akan diceritakan. Gitu ya. Gak apa-apa diceritakan lagi tanpa menyebut orang. Dia itu dulu waktu kecil, waktu bujangan, pasang susuk. Berupa apa? Emas. Yang ditanamkan oleh dukunnya di keningnya, ditekan, tiba-tiba hilang emasnya. Udah, mungkin masuk ke dalam. Dengan bantuan syaitan, laknatullahi alaih, tentu saja. Sejak saat itu dia dikejar-kejar perempuan. Entah nagih hutang, entah apa. Dan sampai dia menikah, sampai punya anak, dia tidak terceritakan susuknya keluar. Sampai dia ngaji tauhid. Kalau dulu kalau ngaji selalu paling depan karena dia koordinatornya. Ketika mengaji tauhid suatu saat, dia seperti biasa berada di depan, dia merasa ada sesuatu yang jatuh dari kening. Loh, apa ini? Ketika dilihat emas, baru ingat, oh dulu ini yang ditanam ketika masih muda dulu oleh dukunnya. Keluar dengan sendirinya. Oleh karena itulah, hanya dengan mempelajari tauhid, kemudian memahaminya dan menanamkannya di dalam hati, insya Allah setan yang ada dalam diri kita, yang ditanam bersamaan dengan ditanamnya susuk tadi, itu akan pergi dengan sendirinya. Karena tidak mungkin setan betah berada dalam jiwa seorang mukmin yang dipenuhi dengan tauhid. Setelah itu susuknya dengan sendirinya insya Allah keluar. Jadi oleh karena itu, kepada akhwat yang bertanya tentang temannya, katakan demikian. Jangan abaikan tauhid. Pelajari, fahami, aplikasikan, insya Allah dengan sendirinya itu akan keluar. Seperti yang sudah berkali-kali terjadi, teralami oleh orang-orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mana tadi yang mau bertanya lisan? Terus kabur lagi. Dapur lagi. Ya, silakan. Ini Ustaz, bila kita merukyah diri kita sendiri tanpa meminta rukyah orang, apakah itu termasuk orang yang minta diruqyah. Iya. Boleh enggak kita meruqyah di sini? Ya, boleh. Dan itulah sebaik-baik ruqyah. Nabi SAW mengajarkan doa-doa ruqyah. Umpamanya dengan doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi mimma ajidu wa uhadiru. Atau bismillah, bismillah, bismillah, bismillah tiga kali. Lalu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi mimma ajidu wa uhadiru. Setelah menyebut bismillah, bismillah, bismillah tiga kali, lalu aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari apa yang sedang aku alami dan dari apa yang sangat aku hindari. Tujuh kali. Nabi mengajarkan itu untuk meruqyah diri sendiri. Ya. Atau boleh membacakan ayat. Ayat mana saja yang akan kita baca dibolehkan. Dan itulah sebaik-baik ruqyah lakukan oleh diri sendiri dan jangan meminta kepada orang lain. Itu terbaik dan tidak termasuk kepada hadis yang tidak akan masuk surga tanpa hisab tadi ya. Insya Allah dibolehkan. Dari Ahwat lagi? Enggak, dari Ahwat. Satu. Tauhid yang lurus dapat memasukkan ke surga. Apakah tauhid yang dimaksud juga termasuk kelurusan mengenai akidah sifat-sifat Allah, walaupun tauhidnya dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya lurus? Lurusnya tauhid maknanya lurus dalam seluruh cabang tauhid, jenis tauhid. Tidak hanya rububiyah dan uluhiyah, kemudian asma dan sifat menyimpang. Karena apa? Karena penyimpangan dalam asma wa sifat juga fatal. Bisa musyrik, bisa kufur. Minimal bid'ah. Sebagai contoh, yang termasuk ke dalam penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat yang bisa membuat seorang menjadi syirik adalah kalangan musyabbihah dan mujassimah. Musyabbihah artinya orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mujassimah adalah orang-orang yang menetapkan Allah berjisim, berjasad seperti jisim dan jasadnya makhluk. Ya sama musyabbihah juga. Dan ini menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai baik sifatnya ataupun yang lain-lainnya. Ini penyimpangan yang sangat fatal. Ya. Termasuk di antara orang-orang yang dianggap kufur oleh para ulama dan tidak dimasukkan ke dalam kelompok muslimin adalah kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari adanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu tentu saja bertolak belakang dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau rububiyahnya lurus, kemudian uluhiyahnya lurus, lalu asma wa sifatnya menyimpang, ya dia bukan bertauhid. Dan tidak mungkin kalau rububiyahnya lurus, kemudian asma wa sifatnya kemudian menyimpang. Enggak. Karena apa? Karena tadinya, ini tadinya loh. Asma wa sifat itu bagian dari rububiyah Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena rububiyah Allah mencakup perbuatan-perbuatan Allah. Seperti menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi madarat. Dan perbuatan Allah itu termasuk bagian dari sifat. Yang mematikan itu disebut mumit, yang menghidupkan muhyi, yang memberi manfaat nafi, yang memberi madarat dar gitu ya, yang mengatur mudabbir. Jadi tadinya asma dan sifat termasuk bagian dari rububiyah Allah. Tapi kenapa kemudian dijadikan bagian tersendiri? Karena banyaknya orang yang secara khusus menyimpang pemahaman mereka dalam memahami asma dan sifat Allah. Sehingga menjadi bagian dari pembicaraan tersendiri yang terpisah dari rububiyah. Setelah munculnya penyimpangan orang tentang asma dan sifat. Yang tadinya ketika tidak ada penyimpangan termasuk pembicaraan yang dibahas dalam rububiyah. Tapi setelah adanya penyimpangan orang-orang dalam masalah itu dijadikan sebagai bahasan tersendiri. Lalu salah seorang doktor di bidang akidah namanya Syekh Muhammad Khalifah Tamimi hafizahullah pernah memberikan ilustrasi umpamanya suami istri dan satu orang anak. Sudah tiga saja. Suami, istri, dan anak. Tapi setelah anaknya gede, lalu nikah. Maka anaknya kemudian membentuk keluarga sendiri dan jadi rumah tangga yang berdiri sendiri. Seperti itulah contohnya. Tadinya asma wa sifat bagian dari rububiyah Allah. Tapi setelah lahir permasalahan yang berupa penyimpangan manusia tentang asma dan sifat, maka jadilah ini pembicaraan tersendiri dan dijadikan sebagai satu bagian tauhid tersendiri. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari akhwat lagi. Apakah ada masa nifas bagi wanita yang telah diangkat rahimnya? Sehabis melahirkan, dikarenakan alasan kesehatan, dapat membahayakan si ibu bila tidak diangkat. Apakah ada masa nifas bagi wanita yang telah diangkat rahimnya sehabis melahirkan? Iya, masa nifas. Nifas itu darah yang keluar karena kelahiran anak yang sedang dikandungnya. Baik keluarnya sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan. Jadi kalau umpama sebelum proses terjadinya kelahiran baru pembukaan 2 atau 3 gitu kan, kemudian ada darah menetes karena proses itu, yaitu darah nifas. Berhentilah dia sholat. Walaupun melahirkannya belum keluar kan, masih dalam proses. Tapi darah itu keluar karena proses itu. Itu nifas. Ya, begitu melahirkan, kemudian darah keluar. Itu darah nifas. Sampai habis. Setelah darah nifasnya habis keluar, baru dia berhenti dari nifasnya dan wajib mandi, kemudian wajib sholat. Mau diangkat rahimnya, mau tidak, kalau setelah melahirkan, kemudian dia berdarah, selama itulah darah nifas. Dan selama darah nifasnya keluar, dia tidak boleh sholat, tidak boleh sahur, tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Nah, setelah itu beres, selesai, berhenti, kering, tidak keluar lagi, baru dia terkena kewajiban seperti kewajiban wanita suci pada umumnya. Jadi tidak ada kaitan dengan diangkat rahim ataupun tidak. Nah, setelah umpama melahirkan kemudian rahimnya diangkat karena alasan tertentu, umpamanya, kalau ternyata nanti dia masih melahirkan karena rahimnya ada 2 kan, yang diangkat baru 1. Yang satunya lagi masih bisa. Ya, berlaku lagi nifasnya. Kalau dia melahirkan lagi dengan 1 rahim itu. Tapi kalau yang diangkat 2-duanya, ya gak mungkin nifas lagi. Gak mungkin ngandung lagi kan. Gak mungkin punya anak lagi, maka tidak akan mengalami nifas. Jadi nifas hanya dilihat dari darah yang keluar karena proses melahirkan. Selama darah itu ada, itulah nifas dan berlaku bagi hukum-hukum bagi yang nifas. Selama darahnya itu tidak ada, maka bukanlah nifas. Ya, baik rahimnya masih ada 1 atau ada 2-duanya. Abi, pertanyaan dari akhwat. Ketika berada di kampus, seringkali saya merasa was-was dan agak takut, terutama jika saya sedang berada sendiri dalam ruangan. Apakah ini karena godaan jin atau syaitan? Takutnya terhadap apa dulu? Ya, takut itu ada khauf tabii. Khauf tabii adalah takut yang wajar, yang apa, lumrah, yang normal. Mengingat bahaya dari apa yang ditakutinya. Seperti takut kepada singa, kepada ular, kepada penjahat yang memang jahat, kalau bertemu kita bisa dipalaknya. kita bisa dianiaya, dirampok, bahkan dibunuh atau diperkosa kalau awat waliyadzubillah. Itu takut-takut yang tabii. Boleh enggak? Boleh enggak merusak tauhid. Bahkan ini dialami juga oleh para nabi. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika kedatangan tamu yang sebenarnya tamu ini malaikat, tapi berupa orang. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah pernah sampai berita kepadamu tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu faqalu salam. Gitu kan, ketika mereka masuk lalu menyampaikan salam oleh Nabi Ibrahim, dibahas, dijawab lagi salam. Terus faragha ila ahli wajab bi ijlin tsamin, lalu masuklah Ibrahim ke dalam, lalu datang lagi dengan membawa anak sapi guling yang dibakar. Lalu waqarrabaha ilaihim. Lalu Nabi Ibrahim menyodorkan itu kepada tamunya. Tapi enggak mau, ala takulu. Kenapa kalian tidak mau makan? Apa yang terjadi? Muncul rasa takut dalam diri Ibrahim. Jangan-jangan ini orang jahat. Lalu mereka menjawab, jangan kamu takut. Nabi Ibrahim takut kepada tamu yang asing, yang disangkanya akan berbuat jahat, ternyata ini malaikat. Ini yang disebut dengan khauf tabii. Kalau seorang takut kepada orang jahat, ya, kepada perampok, kepada singa, kepada ular gitu ya, lalu lari sambil berkeringat, sambil menggigil, itu tidak dosa dan tidak mengurangi tauhid. Takut kesetrum gitu ya, itu tolong tuh dibungkus anunya, apa namanya, kabel yang menonjol lah, nggak perlu dimatiin, lu pegang aja sama tangan. Nggak, takut nyetrum, wah musyrik, takut mah hanya kepada Allah. Itu salah penempatan rasa takut yang apa, yang melarang rasa takut yang salah. Nggak apa-apa ya, harus takut. Saya emang nggak takut, sok setrum seberapa volt, berapa ribu volt saya pegang. Saya takut hanya kepada Allah. Keliru itu, Bung. Salah. Itu takut tabi. Nabi Musa takut. Ketika setelah membunuh seseorang, kemudian takut kembali, takut dikejar dan takut kembali ke kotanya. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu yang tidak dikenalnya juga takut. Dan seterusnya, maka takut seperti takut tabi. Nah, jadi tadi pertanyaannya, kalau di kampus suka takut. Saya enggak kebayangkan banyak orang. Apa takut kepada kejahatan orang? Kalau takut kepada kejahatan orang dan di sana memang banyak orang jahat, itu enggak apa-apa. Dibolehkan. Tidak mengurangi tauhid kita. Kecuali kalau takut kepada bangsa, kepada setan, bangsa jin yang menghalangi kita dari kewajiban. Umpamanya, kita enggak mau berwudu ke WC pada waktu sholat subuh karena takut. Takut ada jin nanti. Kan rumah WC jin itu apa? WC itu rumah jin gitu ya. Makanya saya enggak mau. Akhirnya enggak sholat subuh. Ya, itu syirik. Itu tidak boleh. Karena apa? Takutnya menghalangi dari kewajiban. Atau takutnya menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa. Karena takut diganggu jin, akhirnya dia nyuguh pasang sesajian menyatakan, wahai mbah, bangsa jin, tolong ya jangan ganggu saya nih, saya kasih roti. Lalu disuguh. Ya, itu syirik, itu dosa. Ya. Jadi tadi kurang spesifik takutnya terhadap apa, sebab disebut takut kepada bangsa jin, kan di kampus. Banyak orang di sana. Kecuali mungkin di kampusnya sendirian gitu malam-malam lembur. Masa kampus lembur? Ada tugas apa biasa di kampus malam-malam? Kalau kerja ada ya lembur ya. Tapi kalau kuliah lembur apa ada? Kalau kuliah lembur juga pasti rame-rame ya. Atau minimal berdoa sama dosennya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau Ikhwan bisa ngacung, kalau Ahwat bisa SMS atau bisa, ya silakan. Misalkan menyimpang dalam hal akidah tadi yang sifat-sifat Allah tadi, misalkan dia menafikan sifat wajah Allah, al-kaki Allah, misalkan tangan Allah, karena dia takut untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Apakah ini termasuk timbangan yang sangat berat sehingga keluar dari seorang yang disebut ahli tauhid? Iya. Bagaimana kalau seseorang mengingkari sifat-sifat dzatiyah bagi Allah, seperti mengingkari tangan, wajah, karena takut kalau menetapkan dianggap menyerupakan Allah, gitu kan? Sebenarnya itulah alasan pokok orang-orang yang mengingkari sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kalau makhluk bertangan, berarti Allah tidak bertangan. Tangan Allah di sana ditakwil dengan makna kekuasaan. Kalau makhluk umpama bermata, maka tangan Allah mata Allah diingkari, walaupun Allah menyatakan Allah punya mata dalam Al-Qur'an, tajribi ayunina. Si perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Oh, diingkari itu mata yang dimaksud di sana bukan mata Allah, tapi pengawasan. Sebab kalau Allah punya mata, kayak makhluk dong, gitu kan? Jadi tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Tujuannya bagus. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka terjerumus ke dalam tashbih atau penyerupaan dengan makhluk yang lebih buruk. Kalau Allah tidak bertangan, gitu ya? Apakah berarti Allah tidak serupa dengan makhluk? Serupa, bahkan dengan makhluk yang lebih buruk. Ada nggak makhluk yang tidak bertangan? Banyak, batu, pohon gitu kan, benda-benda mati. Kita bisa susah kalau begitu kalian menyamakan Allah dengan batu dong. Kan gitu. Kan batu tidak bertangan. Batu tidak bermata. Batu tidak berwajah, gitu kan? Jadi tanpa mereka sadari, mereka ingin menghindari tashbih penyerupaan Allah dengan manusia. Tanpa mereka sadari, mereka menjerumuskan diri ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk selain manusia. Benda-benda mati yang tidak bertangan, tidak bermata, tidak berkaki gitu kan. Oleh karena itu, bila yang menjadi landasan untuk menetapkan atau menolak sifat Allah adalah logika ro'yu, kita tidak akan pernah selamat dari apa yang ingin kita hindari. Kita mengingkari tangan Allah, wajah Allah untuk menghindari tasbih, ternyata terjerumus ke dalam tasbih yang lebih parah. Oleh karena itu, jangan menetapkan sifat Allah dengan ro'yu, dengan logika. Karena apa? Allah tidak terjangkau oleh logika, oleh akal kita. Nabi SAW bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, fa innakum lan taqdiru qadrah." Berpikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan jangan kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu menjangkaunya. Akal kita enggak akan mampu. Hadis tersebut sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab dengan sanad yang sahih dalam Sahih Al-Jami, yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggunakan otak kita. Karena apa? Kita enggak kenal dengan Allah. Makanya karena enggak kenal dengan Allah, tidak boleh meraba-raba tentang sifat-sifat Allah. Kenalilah Allah melalui informasi dari diri Allah dalam Quran dan Sunnah. Kalau Allah mengenalkan dirinya, Allah punya tangan, wajib kita yakini Allah bertangan. Tapi tangan Allah tidak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Ya. Mana sih perkenalan Allah bahwa Allah punya tangan? Nih, yadullahi fauqa aydihim. Bal yadahu mabsutotan. Kan gitu. Yungfiku kaifa yasha. Tangan Allah di atas tangan mereka ketika berbaiat. Terus kata orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Oleh Allah dibantah, bal yadahu mabsutan, bahkan tangan Allah itu terbentang. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan nafkah sebagaimana yang Allah kehendaki kepada makhluknya. Gitu kan? Allah menetapkan, ya Allah punya tangan. Dan itu perkenalan dari Allah tentang dirinya kepada kita. Maka wajib kita yakini Allah ya punya tangan, tapi tangan Allah tidak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Jangankan tangan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja berbeda ya. Ada enggak selain manusia yang punya tangan? Ada. Kursi ya punya tangan. Kalau kursi yang saya duduki tidak ada tangan. Tapi ada kursi yang punya tangan. Apa fungsi tangan kursi? Ya untuk pegangan tangan kita, gitu kan? Tapi disebut kursi tangan. Tapi fungsinya, bentuknya, bahannya, ukurannya tangan kursi dengan tangan kita beda. Jauh berbeda. Kita punya mata. Mobil juga punya mata. Lampunya itu matanya, kan? Fungsinya berbeda. Ukuran berbeda, bahan berbeda, segalanya berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalik. Oleh karena itulah, tidak boleh menafikan atau menolak sifat-sifat Allah apapun alasannya, sekalipun alasan dalam rangka mensucikan Allah. Bagusnya niat tidak menghalalkan apa yang diharamkan. Peribahasa mengatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Tujuan mensucikan Allah, caranya pakai cara yang Allah ajarkan, yang Allah syariatkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Di antara keterangan atau dalil yang menerangkan bahwa tauhid yang lurus adalah jalan menuju surga adalah karena pilihannya atau ayatnya banyak dan tidak mungkin untuk kita kaji seluruhnya, saya sampai harus memilih mana yang paling munasib. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang yang beriman dalam dengan ucapan yang mantap. Berkata Al-Hafidh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Beliau menyatakan Allah memantapkan orang-orang beriman, artinya Allah mengistiqamahkan orang-orang yang beriman. Bil qawli thabit, dengan ucapan yang mantap. Yang dimaksud ucapan mantap di sana adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Kalimat tauhid, ucapan yang mantap ya, melahirkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Adapun keuntungan di dunia, jaminan Allah, Allah akan istiqomahkan orang itu. Berdasarkan ayat ini, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Yang dimaksud memantapkanlah mengistiqomahkan. Yang dimaksud dengan ucapan yang mantap adalah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah al-qaulu thabit atau ucapan yang mantap. Maknanya siapa orang yang memahami, meyakini dan mengaplikasikan kalimat tauhid, Allah akan istiqamahkan dia sampai akhir hayat. Sedangkan istiqamah memperoleh jaminan surga dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran menyatakan, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba lihat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, ini tauhid. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di atas tauhid itu. Tauhid itu adalah ucapan yang mantap. Siapa orang yang berpegang teguh kepada ucapan yang mantap, Allah akan mantapkan dia. Allah akan istiqamahkan dia. Lalu para malaikat akan turun kepada orang itu, membisikkan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Surah Fussilat ini menjelaskan tentang nasib orang yang bertauhid lalu istiqamah di atas tauhidnya, malaikat akan turun. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, turunnya para malaikat kepada orang itu salah satunya ketika orang itu mau mati, pada saat sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut dilanda dua jenis keresahan. Resah sedih terhadap masa lalunya, terhadap apa yang dia tinggalkan dari dunia ini. Memikirkan keluarganya, hartanya, bisnisnya, termasuk juga memikirkan apakah masa lalunya itu menyelamatkan dia atau tidak. Takut terhadap masa datangnya, gimana nanti di alam kubur. Yang jelas alam kubur begitu mengerikan gambaran. Sendiri lagi di sana. Ada munkar nakir yang akan membentak ketika bertanya. Ada azab kubur. Orang yang mau mati ingat kepada semua itu resah. Ingat masa lalu sedih, ingat masa yang akan datang takut. Maka orang yang istiqamah didatangi malaikat, lalu malaikat membisikkan, Allah takhafu. Jangan kamu takut terhadap masa depanmu, terhadap masa setelah kematianmu. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih terhadap masa lalumu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Surga Allah janjikan bagi orang yang istiqamah di atas tauhid. Oleh karena itulah maka tidak diragukan lagi bahwa ayat ini menerangkan jaminan surga bagi para ahli tauhid dan jaminan akan diistiqamahkan oleh Allah bagi orang-orang yang ahli tauhid, yang tauhidnya lurus. Ini menjadi sekaligus menerangkan kiat untuk menggapai istiqamah. Salah satunya pelajari tauhid. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatur hati kita. Apakah hati kita akan dicenderungkan kepada kebaikan atau keburukan? Allah yang ngatur itu. Apakah dalam hati kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan atau keburukan? Itu Allah yang ngatur, bukan hasil ikhtiar kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat surah At-Takwir ayat yang terakhir. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang menghendaki kalian punya keinginan seperti itu. Jadi kalau di dalam hati kita ada keinginan untuk sholat, keinginan untuk daurah, keinginan untuk infak sedekah, itu anugerah Allah kepada kita. Allah yang beri keinginan itu, bukan hasil ikhtiar kita. Coba buktikan sekarang. Bisa enggak kita memunculkan di dalam hati kita keinginan terhadap sesuatu, untuk melakukan sesuatu? Bisa enggak sok kita usahakan untuk memunculkan keinginan itu? Enggak bisa. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengatur hati kita. Antara diri kita dengan hati kita oleh Allah dihalangi, disekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat surah Al-Anfal ayat ke-24, Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya, sehingga hati orang itu tidak bisa diatur oleh masing-masing dirinya. Kalau kita bisa mengatur, mengkondisikan, memanage hati, wah kita bisa senang selamanya. Diatur aja biar senang terus. Gak pernah sedih gitu ya. Coba ketika kita sedih karena ada musibah, bisa gak keadaan hati kita yang sedih itu seketika kita ubah menjadi senang, menjadi riang, menjadi bahagia, gembira? Bisa? Gak bisa. Coba kalau umpamanya kita benci kepada seorang karena orang itu memang nyebelin, rese gitu ya, buruk akhlaknya sehingga kita benci. Coba ubah kebencian itu menjadi rasa cinta seketika itu. Bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengatur, membolak-balikan hati kita. Antara kita dengan hati kita dihalangi, disekat oleh Allah. Lalu siapa yang ngatur hati kita? Allah. Siapa yang membolak-balikan hati kita? Allah. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi Rahman ka qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Jadi yang membolak-balikan hati kita, yang mengatur hati kita, Allah. Makanya salah satu di antara doa Nabi yang masyhur adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agama. Jadi yang mengatur hati kita, yang memberi hidayah kepada kita, yang membuat hati kita percaya beriman kepada Allah dan istiqomah atau tidaknya di atas kebenaran, Allah itu yang ngatur. Nah, kalau begitu Allah zalim dalam sekehendaknya. Ah, itu zalim adalah sifat yang oleh Allah ditolak dari diri Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, aku mengharamkan sifat zalim atas diriku. Aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Semua yang Allah putuskan bagi manusia berdasarkan keadilannya. Kalau umpama orang itu baik ya, ahli ibadah, lalu hatinya disesatkan oleh Allah, itu tidak adil. Mustahil Allah begitu. Diberi hidayahnya seseorang kepada kebenaran atau disesatkannya orang itu dari kebenaran sebagai balasan Allah atas amalan orang itu sebelumnya. Maka siapa orang yang bertauhid dengan tauhid yang lurus kepada Allah, Allah akan mengkondisikan hatinya untuk istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Sampai ke surga nanti. Ini lihat bahwa diberi hidayah atau dicabutnya hidayah itu balasan atas amal sebelumnya. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur. Kenapa? Karena fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu yahdi, memberi hidayah, menuntun pelakunya kepada perbuatan baik. Jujur mengundang turunnya hidayah Allah untuk berbuat baik di bidang yang lain. Munculnya keinginan untuk berbuat baik itu balasan dari Allah kepada orang itu atas kejujuran orang itu sebelumnya. Jujurnya orang itu oleh Allah dibalas selain pahala, selain digugurkan dosa, diberi bonus, diberi hidayah untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Lanjutan hadis itu, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kalian dusta. Karena apa? Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu dua. Melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah baik yang wajib atau yang sunnah. Syaikhul Utsaimin menyatakan fujur itu mencakup khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Hindari dusta, karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur, artinya karena berdusta, Allah cenderungkan hatinya untuk berbuat dosa di bidang yang lain. Sebagai balasan atas dustanya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan buruk, Allah balas dengan keburukan. Kalau seorang berbuat buruk, di samping dia berdosa, Allah berikan juga balasan lainnya berupa dicenderungkan, dicondongkan hatinya ke arah kemaksiatan di luar kedustaannya tadi. Termasuk dicabutnya hidayah ketaatan yang sebelum berdusta dia selalu lakukan. Umpamanya sebelum dia berdusta, dia rajin tahajud, dia saum Senin Kamis, dia baca Al-Quran gitu ya. Dia selalu mendengar kajian lewat internet, umpamanya untuk yang di sini. Nah, suatu saat berdusta, dia bisa keluar dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Tiba-tiba setelah siangnya berdusta, malam itu bangunnya susah bukan main. Biasa ringan-ringan aja tahajud. Kok sekarang malas? Dicabut hidayah Allah Azza wa Jalla untuk bertahajud. Akhirnya malas lagi tahajud. Makanya bila seseorang berdosa, diyakini itu karena dosa sebelumnya yang dia lakukan. Kalau seseorang umpamanya menjadi malas untuk melakukan ibadah yang selama ini dilakukannya, itu pasti dihalangi karena dosa yang sebelumnya dia lakukan. Allah meminij hati orang itu demikian. Sebagai balasan atas amal orang itu sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi cara Allah mengatur hati orang itu sesuai dengan sifat adil Allah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan siapapun dengan alasan yang hanya Allah yang tahu sedangkan kita tidak tahu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bimuhtadin. Dalam ayat lain wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak disesatkan dari jalannya dan siapa orang yang layak untuk diberi hidayah. Makanya bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Salah satu caranya adalah lihat bagaimana penjelasan Allah tentang hal itu. Caranya salah satunya pelajari tauhid. Fahami, yakini, aplikasikan. Tauhid itulah al-qawlu thabit, ucapan yang mantap. Allah berjanji, yuthabbitullahu alladhina amanu bil-qawli thabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ucapan mantap itu adalah kalimat tauhid. Dimantapkannya orang itu oleh Allah artinya diistiqamahkan sampai akhir hayat. Dan orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'anu. Para malaikat akan turun memberi bisikan jangan takut. Jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah akan janjikan untukmu. Ayat ini tidak diragukan lagi menjadi penjelasan yang gamblang bahwa tauhid adalah penyebab orang bisa istiqamah dan tauhid dijanjikan surga sebagai berita gembira dari Allah melalui para malaikat yang berbisik tadi. Dari semua penjelasan tadi dari awal sampai yang barusan menerangkan bahwa tauhidlah jalan yang mempermudah seseorang ke surga. Dengan tauhid Allah menjanjikan surga, dengan tauhid Allah mengharamkan neraka, dengan tauhid Allah menjanjikan akan diampuni dosa-dosanya, bahkan jangankan dosa yang dilakukan oleh manusia, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh juga lebih ringan dibanding timbangan kalimat tauhid, dan dengan tauhid Allah janjikan orang itu akan istiqamah selama hidupnya dan berakhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Inilah akhir dari materi kita dengan tema bahwa tauhid adalah jalan mulus mempermudah untuk masuk surga. Dan sekarang waktu untuk sholat asar sudah tiba. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti sesi ketiga atau terakhir dari hari ini akan membahas tentang masalah wanita idaman. Sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.